Mitra bisnis, wacana untuk menghidupkan kembali GBHN berhembus di kalangan MPR, DPR, dan DPD. Bahkan rencana untuk melakukan amandemen UUD guna memuluskan langkah itu juga telah menjadi topik perbincangan di kalangan elit politik yang dimotori oleh Ketua MPR. Di sisi lain, Kwik Kian Gi menilai wacana itu sebagai hal yang lucu, mengingat amandemen UUD untuk menghilangkan peran GBHN justru terjadi di era pemerintahan Presiden Megawati yang juga istri dari Ketua MPR saat ini. Untuk membahas fenomena ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, mengapa di era Presiden Megawati bisa terjadi amandemen UUD yang menghilangkan peran GBHN, Pak? Saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu adalah di tengah-tengah amandemen, oleh karena waktu itu tokohnya untuk amandemen, kambionya kan Yaakob Tubing. Yaakob Tubing kan kader BDI. Dalam salah satu pertemuan, dia memberikan penjelasan-penjelasan di mana saya hadir, saya terkejut loh. Ada perubahan, saya langsung ke Ibu Mega. Itu gimana itu undang-undang dasar mau dirubah-rubah? Itu dihentikan, itu perlu dihentikan loh, tapi kan nggak digubris saya. Tapi Pak Kwik, bukankah wacana ini sejalan dengan usulan Bapak untuk kembali ke UUD 45 sebelum diamandemen, Pak? Ya, artinya tidak ada gunanya kalau cuma GBHN-nya saja. Tetapi kalau undang-undang dasarnya dikembalikan ke undang-undang dasar 45, saya setuju. Jadi, Bapak melihat upaya untuk kembali ke UUD 45 sebelum diamandemen tidak bisa secara parsial ya, Pak Kwik? Tidak, ya, tidak. Dan secara parsial ini dengan sistem demokrasi yang sekarang, yang model undang-undang dasar amandemen lucu kan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi rakyat itu memilihnya presiden secara langsung kan atas dasar apa yang dipidatokan, apa ya sudah. Setelah itu ya tidak perlu ditulis lagi. Presidennya udah ngomong dan rakyat sudah setuju dan memilih kok. Kenapa mesti ditulis-tulis lagi? Kenapa mesti presiden diikat-ikat lagi oleh DPR? MPR malah. Lantas, seandainya wacana ini tidak berlanjut, apakah berarti DPR dan MPR jadi kehilangan perannya, Pak Kwik? Loh, ada. Perannya ada. Peran membuat undang-undang, lalu mengesahkan APBN, lalu masih punya hak angket. Ada banyak perannya. Fungsi-fungsi itu ada semua. Akan tetapi, ditinjau dari sudut hal yang sangat prinsipial menentukan arah, itu sudah memilih orang. Sudah memilih presidennya, dan presiden itu sudah mendapat mandat penuh. Lalu apakah ngawur rakyatnya? Teoritisnya ya enggak, oleh karena memilihnya kan setelah mendengarkan pidato dari presiden beserta saingan-saingannya. Kalau memang pidato kampanye itu ada isinya ya, kita kan asumsinya begitu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.